Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif 'afallahu 'anhu babul i'rabi wal bina'i. Sekarang kita masuk pada bab baru, yaitu bab al-i'rabi wal bina'i. Apa i'rabnya bina? Bina dikasrah karena adanya wawu 'ataf. Yani wawu 'ataf di sini yang dia mengatafkan kepada sebelumnya, mengikuti sebelumnya. Jadi sebelumnya al-i'rabi dengan kasrah, dia pun mengikuti dengan kasrah. Jadi kalau kita melihat dua kalimat, keduanya ma'rifah, ini isim ma'rifah dan isim ma'rifah, di tengah-tengahnya ada waw, maka yang kedua ini mengikuti sebelumnya dalam keadaannya. Kalau dia di rafa, maka di rafa. Kalau dia di nasab, maka di nasab. Dan kalau dia di kasrah, maka di kasrah. Qala al-mu'allif 'afallahu anhu awalan, yang pertama al-i'rabu, yang pertama adalah i'rab. Qala al-musannif, berkata musannif, babul i'rabi, bab al-i'rab. Al-i'rabu huwa tawyir awakhir kalimat, dia adalah perubahan akhir-akhir kalimat, ikhtilaf al-awamili, karena berbedanya amil-amil ad-dakhilati 'alaiha, yang masuk padanya, khilafan aw taqdiran, baik dia secara lafaz atau secara takdiran, yakni tidak tertampakannya. Kemudian setelah beliau membawakan matan, beliau hafizahullah berkata, asyarhu, penjelasan. Lama faragha al-musannifu min bayani al-ismi wal-fi'li wal-harfi, tatkala penulis musannif penyusun kitab al-Ajurumiyah selesai dari menjelaskan tentang isim wal-fi'l dan fi'l wal-harfi dan harf, syara'a fi bayani anna kula wahidin minha la yakhlu akhiruhu min i'rabin aw bina'in. Beliau menetapkan pada penjelasan anna kulla wahidin, bahwasanya setiap satu minha darinya, la yakhlu, tidak lepas akhiruhu, tidak lepas akhirnya, min i'rabin, dari suatu i'rab atau bina'in atau bina. Beliau menyebutkan i'rab dan bina di sini. Kemudian setelah itu beliau mendefinisikan, menjelaskan tentang apa itu i'rab. Wal i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi ikhtilafil awamil, sampai akhirnya sebagaimana disebutkan oleh penulis sahih matan. Kemudian beliau pensyarah berkata, ai tasghiru ahwalu awakhiril kalimati, yaitu perubahan keadaan-keadaan akhir-akhir kalimat, min hali min halatir raf'i, dari keadaan rafa' ila halatin nasbi, kepada keadaan nasab, awil jarri atau jar, bisabab dukhulil awamil, dengan sebab masuknya amil-amil. Misaluhu, contohnya di sini sebutkan contohnya, at-taghayyuru al-hasilu fi harakati akhiri rajulin, contohnya perubahan yang terjadi pada harakat akhir rajulin, dari rajul, min qawlihi ta'ala, dari perkataan Allah ta'ala, qala rajulun wa qawlihi di atas kepada sebelumnya min qawli, jadi sekarang qawli dibaca qawlihi karena ada waw ataf, wa qawlihi atatkuluna rajulan wa qawlihi awhayna ila rajulin. Jadi semua yang dari contoh tiga ayat ini pada rajulun berubah-ubah, yang pertama dengan rafa, yang kedua dengan fathah, dan yang ketiga dengan kasrah. Kemudian beliau menyebutkan fafil ayatil ula, pada ayat yang pertama yang dimaksud qala rajulun, rufi'a rajulun, dirafa'kan rajulun, li'annal amilah, karena sungguhnya amilnya yang masuk pada rajul itu adalah qala amila fihi rafa'a li'annahu fa'ilu, dia pun menjadikan padanya itu dengan rafa', mengamalkannya, memperbaharuinya, dijadikan dia sebagai rafa', li'annahu fa'ilu fa'iluhu, karena sungguhnya dia adalah fa'ilnya. Jadi qala fi'ilnya, fi'il, qala fi'il madhi, kemudian rajulun fa'ilnya. Kemudian wa qawlihi, dan perkataannya, ataqtuluna rajulan, disebutkan pada penjelasan. Wa fi tsaniyah, ayat yang kita sebutkan ini, nusiba rajulan, dinasab rajulan, li annal amila, karena sungguhnya amil, taqtuluna fi'il wa fa'il, amila fihi nasba, dia menjadikannya dia dinasab, li'annahu maf'ulun bihi, karena maf'ulun bihi, jadi rajulan maf'ulun bihinya, oleh karena itu maf'ulun bihi dinasabnya rajulan di sini karena adanya amil, taqtuluna yang dia adalah fi'il fa'il, merubah rajulan. Merubah rajulun, asalnya rajulun, jadilah dia rajulan karena dia dikenai pekerjaan. Kemudian qawlihi awhayna ila rajulin. Awhayna ila rajulin disebutkan dalam syarahnya fil ayat tsalitsa, yakni awhayna ila rajulin yang kita sebutkan ini jurra rajulin. Jadi jijir rajulnya li'anna al-amila, karena sebenarnya amilnya ila adalah harful jir, yaitu ila. Amila fihi al-jarra, dia pun menjadikannya, dia menjadi jar, li'annahu ismun majrurun bihi, karena dia adalah isim majrur dengan sebab huruf jar itu. Kemudian beliau berkata fahadha taghayyuru min halati ar-raf'i ila halati an-nasbi ila halati al-jarri huwa al-i'rab. Maka perubahan ini, perubahan rajulan, rajulun, rajulan dan rajulin, perubahan dari keadaan rafa' yaitu rajulun ila halatin nasbi yaitu rajulan ila halatil jarri yaitu rajulin huwa al-i'rab. Ini semua dinamakan dengan i'rab. Wa hadhihi al-harakatu, adapun harakat-harakat ad-dhammatu, dhamma pada rajulun tadi, wal fathatu pada rajulan, wal kasratu pada rajulin, hi alamat al-i'rab, dia adalah tanda-tanda i'rab. Wa hadhihi al-kalimatu allati taghayyara halu akhiriha hiya al-mu'rab. Dan kalimat-kalimat yang berubah ini, yang berubah, jadi kalimat-kalimat ini yang dia berubah keadaan akhirnya, saya ulangi, dan kalimat-kalimat ini allati yang taghayyara, taghayyara yang taghayyara, yang berubah halu keadaan akhiriha akhirnya, hiya al-mu'rab, dia adalah al-mu'rab.